Aduh. Yang Oman. Eta lebarnya. Nu balangor teh mah gareulis geuningan. Eta teu ngarti dan nu gareulis kalau panu bangor mah geuningan. Nu awan mah da nya sarua we kata. Panonna alus, irung alus, niwir alus. Ditempok di harep di kikir mane mulus. Hanya kapisan kalakuan siga setan. Gunta ganti jalu tesirikna ungaming. Nah aku naon nu gelis loba nu bangor. Nah aku naon nu bangor loba nu gelis. Siga nama ngarasa asa aing hade rupa jang oman. Bisa payu kasasaha tungtung nak jadi cilaka telak kita. Kulit gelir koneng cangkang jauh kuntun na bodas tipu metariku. Biwir berem-berem jawer hayam panon coklat kopi susu. Jadi runta ulah bangga bisa gunta ganti jalu pemojeng poho di baju. Kawas hirup zaman batu we baheula. Cik sing isin atuh kana bulucun teh. Nona alus, irung alus, kiwir alus. Ditempok di harap di gigir mani mulus. Hanya kapisan kalakuan siga setan. Gunta ganti jalu tesirik na ungal minggu. Nah aku naon nu gelis loba nu bangor. Nah aku naon nu bangor loba nu gelis. Siga nama ngarasa asa aing hade rupa merenjang oman. Bisa payu kasasaha tungtung na jadi cilaka. Kulit gelir koneng cangkang jauh kuntuna bodas tipung tariku. Biwir berem-berem jawer hayam panon coklat kopi susu. Nganaha atu betimu murah keblek hirup daik jadi runta. Ulah bangga bisa kuntakan jalu komojeng poho di baju.